Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala hal yanduruna illa yatiyahumullah fi dhalalin minal ghamam walaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Allah yang maha tinggi mengatakan, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka pada naungan dari awan dan para malaikat, dan diputuskan segala urusan, dan kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Sebagaimana yang kita baca pada pertemuan yang lalu, penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang fasik, orang-orang kafir, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini berkaitan dengan datangnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat untuk memutuskan segala urusan, untuk memutuskan segala perkara, mengadili semua hamba. Kemudian kata beliau, fahuwa yanzilu ila samai dunya wa yaji'u li faslil qada'i bainal ibad wa kullu asifatun fi'liyatun taliku bi'azamatillahi wa jalalih. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala turun. Sudah selesai nulisnya? Nulis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, demikian juga datang untuk memutuskan segala urusan di antara para hamba, dan seluruhnya adalah sifat fi'liyah yang layak bagi keagungan Allah dan kemuliaan Allah. La yuqalu fiha, tidak dikatakan padanya, kaifa yanzilu aw yaji'u. Tidak boleh dikatakan, tidak boleh ditanyakan, bagaimana ya turunnya Allah, bagaimana ya datangnya Allah. Tidak boleh menanyakan seperti itu. Tidak boleh menanyakan bagaimananya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu li ahadin an yu'awwilaha bitta'wilil madmumil batil kama fa'alahu al-asyairah wa man laffa laffahum. Demikian juga tidak boleh bagi seorang untuk mentakwilnya dengan takwil yang tercela, takwil yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang asyairah, orang yang mengaku mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa man laffa laffahum, dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka, Qulabiyah, Maturidiyah, yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan takwil dengan takwil yang batil, menafsirkan dengan tafsir yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Miman awalul maji'a wal ityana wal nuzula bita'wilatin batilah. Dari orang-orang yang mentakwil maji' sifat datang, wal ityan sifat datangnya Allah, wan nuzul dan turunnya Allah, dengan takwil-takwil yang batil tanpa dasar, tidak mengikuti jejak salafus saleh, itulah takwil yang batil. Faqalu, mereka mengatakan, tanzilu malaikatu. Oh, yang dimaksud dengan nuzulullah, turunnya Allah, adalah tanzilu malaikatuhu, turunnya malaikat Allah. Di situ ada yang dihilangkan. Au yanzilu amruhu, atau yang turun itu perintah Allah. Wa ya'ti thawabuhu, Dan yang datang itu pahala Allah, bukan zat Allah. Wa taji'u malaikatuhu, dan yang datang itu malaikat Allah. Kullu hadhihi ta'wilat fasidatun yaruddu al-aqlu wan-naqlu. Seluruh takwil ini adalah takwil yang fasid, yang rusak, ditolak oleh akal dan nakal. Akal saja menolak. Demikian juga nakal dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. An-nakal yaitu dalil, nas dari Al-Quran atau As-Sunnah. Akal saja menolak takwil-takwil yang batil tersebut. Demikian juga nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Asyairah, orang-orang Maturidiyah, orang-orang Kullabiyah, dan selain mereka, yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang batil. Seperti itu turunnya Allah ditakwil dengan turunnya malaikat Allah, turunnya Allah ditakwil dengan turunnya perintah Allah, datangnya Allah ditakwil dengan datangnya malaikat malaikat Allah, datangnya pahala pahala Allah. Itu takwil yang batil, tidak ada dalil yang menunjukkannya, dan tidak ada para salaf yang melakukannya dari salafus saleh. Wa amma alul hadis wal athar adba'u sayyidil basar alaihi salatu wassalam. Adapun ahlul hadis wal athar, ahli hadis, orang yang mempelajari hadis dan mengamalkannya, baik mempelajari riwayatan ataupun dirayatan, mempelajari periwayatannya, sanad ini diriwayatkan dari fulan dan alan, oh si fulan dan alan adalah thiqah, ataupun tata cara pengamalannya. Wal asar, asar dan hadis hampir sama. Kalau disebutkan secara bersamaan adalah asar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar adalah apa yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlul hadis wal asar, orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka adalah pengikutnya sayyidul basar, tuannya manusia. Kalimat lain sayyidul anam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum asbatu lillahi ta'ala sifatihi adzatiyata wal fi'liyah. Ahlul hadis wal athar, pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah, sifat-sifatnya yang dzatiyah dan yang fi'liyah. Fasahhat aqidatuhum, maka benarlah akidah mereka, benarlah akidah ahlul hadis wal athar, ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyun. Kenapa? Karena mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, baik itu sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah. Sehingga akidah mereka sahih. Akidah mereka apa? Benar. Wa arahu anfusahum min atakallufat wa takhabbuta fil khata'i wa fasadil ma'ani. Sehingga mereka apa? Menenangkan jiwa-jiwa mereka, tenang jiwa mereka. Kenapa? akidahnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga jiwanya tenang, tidak goncang, tentram, dan selamat dari takallufat, takalluf, memberat-beratkan diri. Secara makna diketahui bahwa nuzulullah ada turunnya Allah. Mereka takalluf, memberat-beratkan diri. Sehingga apa? Oh, yang dimaksud adalah turunnya malaikat Allah. Ini takalluf, memberatkan diri. Demikian juga selamat dari takhabbut. Takhabbut adalah berbicara dan ngomong serampangan, ngawur, tanpa dasar, tanpa dalil, sembarangan. Itu takhabbut. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul asar wal hadis, selamat dari omongan yang sembarangan. Kenapa? Omongannya berdasarkan nas. Omongan dan pendapatnya berdasarkan dalil. Bukan omongan sembarangan, bukan ngawur. Fil khata'i, sehingga selamat dari kesalahan. Wa fasadil ma'ani, dan rusaknya makna. Faradiyallahu anhum wa ardahum, semoga keridhaan Allah, Allah berikan kepada mereka. Wa ardahum, kepada siapa? Ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis wal athar, at-taifah, al-mansurah, al-firqatu, an-najiyah, as-salafiyun, sawadul a'zam, al-ghuraba, semoga Allah memberikan ridha kepada mereka. Wa ardahum, dan semoga Allah ridha terhadap mereka. Wa ghafara lana wa lahum, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada kita dan kepada mereka. Wa rahimana wa iyahum, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kami, kepada kita dan kepada mereka. Kata beliau rahimahullah, ini keutamaan, kemuliaan dan keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadithi wal asar, mendapatkan doa. Demikian juga mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beragama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ghairuhum alladhina a'radu anin nususi syar'iyah wa haqqamu al-ukula al-qasirah fi hadzal babil adzim dhallu wa adallu ala ikhtilafi tabaqatihim. Dan selain mereka, selain ahlu sunnah wal jamaah, apakah itu Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, atau Al-Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah, ataupun Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah, dan selain mereka, mereka berpaling dari nas-nas yang syar'i, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa haqqamu, dan mereka memberikan hukum dengan akal-akal mereka yang qasirah, yang pendek. Akal kita itu pendek, tidak bisa menjangkau seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang di dalam As-Sunnah, lebih-lebih tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab yang agung ini, dalam bab apa? Asma wa sifat. Dhallu, oleh karena itu mereka sesat. Kenapa mereka sesat? Berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadikan akal mereka sebagai hakim, menghukumi semua perkara, khususnya dalam perkara sifat, sifat Allah. Wa adhallu, dan mereka menyesatkan diri mereka sesat, dan mereka menyesatkan orang lain. Alahtilafi tabaqatihim, sesuai dengan perbedaan tingkatan-tingkatan mereka. Ada yang kesesatannya parah sampai keluar dari Islam, ada yang kesesatannya di bawah itu, dan ada yang di bawahnya lagi, bertingkat-tingkat kesesatannya. Kal Jahmiyatil Halikah wal Mu'tazilatil Dhalah wal Asyairati wal Maturidiyati wal Kulabiyah wal Waqifah wal Mu'awwidhah. Seperti orang-orang Jahmiyah yang binasa, orang-orang Mu'tazilah yang sesat, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, Al-Waqifah. Siapa Al-Waqifah? Orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian berhenti. Cukup seperti itu. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan orang Waqifah mengatakan Al-Quran kalamullah. Tidak tahu apakah itu makhluk atau bukan makhluk. Cukup mengatakan seperti itu. Itu Al-Waqifah. Wal-Mufawwidah, orang-orang ahlu tahwid. Sudah selesai nulisnya? Kok cerita? Tidak nulis? Ayo, yang tidak nulis nanti nginep di sini, ayo. Nulis. Al-Mufawwidah adalah orang yang menyerahkan makna kepada Allah. Ditanya, yadullah maknanya apa ya? Ilmuhu ala Allah. Ilmunya di tangan Allah. Ilmunya ada pada Allah. Tidak tahu maknanya apa. Diserahkan maknanya kepada Allah, itu Al-Mufawwidah. Wajhullah, wajah Allah, maknanya apa ya? Wallahu a'lam, ilmunya di sisi Allah. Nuzulullah, turunnya Allah, maknanya apa ya? Ilmuhu indallah, itu ahlu tafwid, Al-Mufawwidah, yang mereka adalah dhalah. Kata beliau, haulai kulluhum dhallu fi hadzal babi ala tafawuti bainahum. Seluruh mereka, mereka seluruhnya adalah dhallu, sesat. Apakah Jahmiyah, ataukah Mu'tazilah, ataukah Asy'ariyah, ataukah Maturidiyah, atau Kullabiyah, atau Al-Waqifah, atau Al-Mufawwidah, semua mereka sesat, dhulal dalam bab ini. Dalam perkara apa? Sifat-sifat Allah, sesuai dengan perbedaan kesesatan di antara mereka. Fa'asqahum al-Jahmiyatu wa'afrakuhum al-Mu'tazilatu. Yang paling celaka adalah orang Jahmiyah, yang paling congkak adalah orang Mu'tazilah. Orang yang paling sengsara adalah Jahmiyah, yang menolak seluruh sifat-sifat Allah. Orang yang paling congkak adalah Mu'tazilah. Walahiqa bihim wa syarakahum fi ta'til juz'i, dan yang digabungkan dengan mereka, yang berserikat dengan mereka di dalam bab ta'til juz'i, menolak sifat-sifat Allah sebagiannya, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kullabiyah, sehingga mengatakan sifat Allah ada 7, mengatakan sifat Allah ada 13, mengatakan sifat Allah ada 20, sehingga dinyanyikan di masjid-masjid. Apa nyanyiannya? Apa mas? Apa mas Karjo? Pernah dengar gak di masjid-masjid? Mas Yono yang hafal. Kan di sana ada wujud kita mbako. Pernah dengar? Itu sifat-sifat Allah. Ada 13. Begitu dulu kita belajar di sekolah ya. Iya, masih ingat? Iya, Mas Tri. Masih ingat ya? Begitu kan dulu? Iya. Masuk pada mereka. Masuk apa? orang-orang yang sesat. Karena menolak sebagian sifat-sifat Allah dan menetapkan sebagiannya. Beliau mengatakan ta'til juz'i, sebagiannya ditolak, sebagian ditetapkan. Agil, apa itu? Duduk yang bagus. وَظَلَّ فِي هَذَا الْبَابِ الْوَاكِفَةِ الَّذِينَ قَالُوا لَا نَكُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُقٌ. Dan sesat dalam bab ini al-waqifah, yaitu orang yang mengatakan kami tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga tidak mengatakan bukan makhluk, cukup Al-Quran kalamullah. Ini sesat. Kenapa? Karena yang benar adalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau berhenti Al-Quran kalamullah saja, masuk pada waqifah, dan itu adalah sesat. Qala wal mufawwidah alladzina qalu nusbitul asma'a was sifati walakin la nadri anil ma'ani syai'an. Orang mufawwidah mengatakan kami menetapkan nama-nama dan sifat, akan tetapi kami tidak tahu makna-makna nama dan sifat itu syai'an sedikit pun. Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah. Wala naqulu bi syai'an bal nufawwidu 'ilmaha ila Allah. Dan kita tidak mengatakan padanya dalam perkara nama dan sifat sesuatu pun, bahkan kita serahkan ilmunya kepada Allah. Wa ka'anna Allah tabaraka wa ta'ala khatabal ummata bikalamin la yafhamunahu. Seakan-akan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berbicara kepada umat dengan kalimat, dengan ucapan yang tidak bisa difahami. Ini orang mufawidah. Seakan-akan Allah berbicara di dalam Al-Quran dengan kalimat yang tidak bisa dimengerti maknanya. Au ka'anna ar-rasul alaihi salatu wassalam lam yubayyin ma'ani nususi hadzal babil adzim alladhi huwa nau'un min ajali anwa'i at-tauhid. Atau apa? Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada mereka, kepada umatnya, makna-makna nas Al-Quran ataupun As-Sunnah dalam bab yang agung ini, yaitu dalam bab apa? Tauhid, asma, wa sifat. Seakan-akan Nabi tidak menjelaskan. Kenapa? Karena mereka tidak paham, tidak bisa memahami. Seakan-akan tidak ada penjelasan, padahal ini adalah bab yang sangat agung dan termasuk satu jenis dari apa? Tauhid yang paling mulia, yaitu tauhid asma wa sifat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk pada golongan dan kelompoknya Ahlussunnah wal Jamaah yang selamat di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menjauhkan kita dari jerat-jerat dan perangkapnya orang-orang yang menyelisihi jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.